وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، masuk kepada persoalan kelima, masih dari berbagai syubhat kaum Murji'ah yang hendak mentalbis, memasukkan, ya, membuat kerancuan di tengah umat atas akidah yang benar yang telah disepakati dari zaman ke zaman. Maka kaum Murji'ah hendak mengacak-ngacaknya, merubahnya dengan memberikan berbagai syubhat. Nah, kita baca permasalahan kelima, halaman 138. Ya, tafadhol, dibaca sini. Ya, Suyudi. الخامسة إطلاق بعد من دخلت عليه شبهة الإرجاء في أصلنا أن من سجد لغير الله من الأصنام ونحوه لأجل الدنيا فإنه لا يكفر لا يكفر لا يكفر. وقد تقدم ذكر إجماع السلف على أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد والقول. فمن قال الكفر كفر وحكم عليه بموجب ما أظهر من الكفر وردة، ولو زعم أنه لم يقصد اختيار الكفر. وكذلك من فعله ولو زعم أنه لأجل الدنيا ونحو لأجل الدنيا ونحو ذلك وهذا ما نص عليه الله تعالى في كتابه، فقال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفيه رد على بعض المتحدقين ممن يفرق بين السجود للصنم والسجود إليه، وزعموا أن السجود للصنم لا يكون إلا كفرا مخرجا من الملة، وأما السجود إليه أي أمامه إليه لا له ليس بكفر، وجعل السجود لأصنام من الأمور المحتملة التي لا يكفر بها إلا بعد الاستفصال. نعم. Baik, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, persoalan kelima. Mas'alatu al-khamisah itlaqu ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina anna man sajada li ghairillahi minal asnam wa nahwihi li ajli dunya fa innahu la yakfuru. Ya. Ini syubhat ini juga dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubhat, ya. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Ya, kata beliau, ya, pemutlakan sebagian orang-orang yang mereka sudah terasuki syubhat irja, syubhat kaum murji'ah fi asrina, di masa kita saat ini, mereka memutlakan bahwasanya annaman saja dari ghairillah minal asnam wa nahwi li ajli dunya fa innahu la yakfur. Bahwasanya orang yang sujud kepada selain Allah, apakah kepada patung ataukah karena yang lainnya, kepada yang lainnya, ya karena dunia, ya karena kecondongan dunia, maka kata mereka, maka dia tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Wa qad taqaddama dzikru ijma'i salafi. Padahal telah berlalu penyebutan ijma' kaum salaf annal kufra yakunu bil fi'li wa yakunu bil i'tiqadi wal qaul. Yang namanya kekafiran itu bisa dengan keyakinan, ucapan dan amalan perbuatan. Faman qala al kufra kafara. Maka siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran maka dia kafir. Ya. Wah, selama itu sharih, ya, jelas. Ya, pada zahir itu wa hukima alaihi bimujibi ma adhara minal kufri wa riddati. Maka diberlakukan pada dia, divonis, ya, dengan apa yang nampak. Ya, sesuai dengan apa yang dia tampakkan berupa kekufuran dan kemurtadan. Walau za'ama annahu lam yaqsid ikhtiyar al-kufri, seandainya walaupun dia, ya, menyangka bahwasanya dia enggak memaksudkan untuk memilih kalimat kufur. Ya, ini perlu diketahui, makanya yang namanya istihza itu udzurnya cuman mukroh, cuman ketika dipaksa. Mau dia serius atau bercanda, ya, main-main ataupun enggak, maka dia kafir. Ya. Walaupun dia enggak tahu konsekuensi hukumnya, maka dia kafir. Ini ijma' para ulama. Makanya mereka menyatakan apa? Inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini cuman main-main aja. Hah? Cuman gurau-gurau aja. Ya. Maka Allah katakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru. Jangan kalian minta uzur lagi. Allah fonis qad kafartum, maka kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, ini kaidah penting. Wa kadzalika man fa'alahu, demikian pula siapa yang melakukan amalan kekufuran, walau za'ama annahu li ajli dunya, walaupun dia menyangka ya ini kan karena dunianya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ini maka dia kafir. Hadza ma nasu alaihi Allahu. Ini kalau di Al-Qur'an ada kan? Alaihullahu. Alaihullahu. Nah, ini mimba bitashil. Ya, mimba bitashil. Alaihi boleh dibaca alaihu. Kalau di depannya sa'ab, kesulitan untuk membaca alaihi Allahu, kan begitu. Sebagaimana terdapat bab tashil di Al-Qur'an untuk memudahkan qiraah. Alaihullahu. Alaihu. Nah, jadi alaihu. Di ayat apa tuh, Refi? Hah? Cari nanti. Alaihullahu. Nah, surah apa ya? Lupa juga saya. Pokoknya ada. Fikri, pernah tahu enggak? Tahu. Tahu kan? Revi, selama ini jangan-jangan nanti bacanya alaihi allahu lagi. Takalluf. Ingat gak Fikri? Kan di harokatinya itu di musab domah alaihinya, alaihu. Di musab itu di harokatinya domah. Ya, masih ingat? Ya, itu ada. Nah, kayak begini juga demikian. Wa hadza manasa alaihi allahu. Boleh antum baca alaihu. Nah, kalau kita mengikuti kaidah ya qiraah di Al-Qur'an. Inilah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah fi kitabih, di kitabnya di Al-Qur'an. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanih," maka barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, "illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa, ingat yang dipaksa ikrah tam, bukan ikrah naqis, ya. Ikrah tam, ikrah yang dipaksa, yang sempurna pemaksanya. Kalau dia tidak mengikuti, maka dia akan dibunuh atau cacat anggota tubuhnya. Lawannya ikrah naqis. Ikrah naqis enggak boleh menuruti permintaan mereka, ya, yang tidak sampai mengancam nyawa atau tidak sampai membuat anggota cacat tubuh. Nah, ini yang disebutkan oleh para fuqaha. Ya. Dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Ya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabu minallahi wa lahum adzabun adzim. Namun orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, ini yang semalam kita bahas, ya, ayat ini yang dijadikan kaum bid'ah, kaum ahli bid'ah murji'ah, bahwasanya seorang yang telah menampakkan ucapan atau perbuatan kekufuran sekalipun itu enggak boleh, mesti dilihat hatinya. Lihat, hatinya lapang enggak dia? Dia melapangkan hatinya enggak dia? Senang enggak dia? Ridho enggak kalbunya dengan kekufuran tersebut? Nah, makanya banyak murjiah kontemporer saat ini. Ketika mereka mengomentari, misalkan baru-baru ini ada ya seorang murtad, nenek-nenek, ya, dia mengatakan, kebayaku lebih anggun daripada cadarmu, gitulah. Kidungku itu apa sih nyanyiannya? Kidungku lebih merdu daripada azanmu. Terus kemudian dia kemudian hari juga mengatakan, lebih berjasa mana Nabi Muhammad SAW dengan proklamator Insinyur Soekarno? Si murtad ini, ini murtad, antum ragu dia murtad, bahaya, berarti ada irja, di virus irja, nggak main-main ini ya. Si murtad ini dibela ternyata. Oleh siapa? Ini orang murjiah pakai baju salafi. Jangan kafirkan dia. Kita tidak tahu apa isi hatinya. Tuh, lihat. Kembali ke itikadnya. Kita tidak tahu apa isi hatinya. Murjiah. Ini murjiah. Mantap ragu ini murjiah. Buat apa baca buku ini kalau masih ragu? Emang baca buku buat dibaca? Tapi barakallahu fikum. Itu murjiah. Saya nonton sendiri itu, ya. Ramai dulu di mana, di Facebook atau di mana itu, ya. Allah musta'an. Maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Dzalika bi annahum istahabbu al-hayatad dunya. Yang demikian karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Wa fihi raddun ala ba'dil mutahadlikin, maka dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang yang mutahadlikin, orang-orang yang ya maksa sok tahu. Mimman yufarriqu baina sujudi lis-sanami was sujudi ilaihi, ya, di antara orang, yaitu orang-orang yang membedakan antara sujud kepada berhala dan yang sujud kepada diri dia. Wa yasumu anna sujuda lisanami la yakunu kafiran mukhrijan minal millah. Dia menyatakan sujud kepada patung itu tidak kafir yang mengeluarkan dari agama. Wa ma sujud ilaihi ai ya. Afwan. Adapun sujud kepada patung, kata dia, la yakunu, maka tidak ada hukum lain illa kufran, kecuali hukumnya adalah kufur. mukhrijan minal millah, kufur kepada, keluar dari Islam. Nah, ini hukumnya demikian kata versi dia. Ini benar sahih. Nah, wa ma sujudu ilaihi ai amamahu, adapun sujud kepadanya. Ya, tersujud di hadapan dia. Ya, ilaihi la la lahu, la lahu. Ya. Bukan untuknya, tapi bukan untuk kekufuran, bukan untuk ibadah. Laisa bikufrin. Maka kata dia itu bukan kekufuran. Wa ja'ala sujuda lil asnami minal umuri al muhtamalah allati la yakfuru biha illa ba'dal istifsal. Dan ia menjadikan sujud kepada patung, ya, ya, sujud kepada patung, kepada berhala, itu termasuk perkara-perkara yang memiliki berbagai kemungkinan, yang tidak la yukaffaru atau la yakfuru, yang tidak bisa langsung kafir begitu saja biha illa ba'dal istifsal, kecuali setelah adanya perincian. Sampai sini ya dibaca ya. Ini bantahan terhadap hal ini disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Al-Mujaddid di Kasbu Syubhat. Ya, setelah buku ini kita baca Kasbu Syubhat syarahnya Syekh Al-Fauzan. Nah. Terus berikutnya dibaca sini. Siapa? Si ini. Rapi. Apa maroda? Isi makan dari roda ya rudu. Berarti tasdid wa maraddu, bukan maroda. Paham? Roda ya rudu roddan. Ya, maka isi makannya maraddun. Dalnya tasdid. Maraddun. فإنما دعاه إلى هذا إلى هذا التفريق إلا أن سجود الصنم يدخل فيه دخولا أوليا التعمد والقصد والعلم. فكان مرد التكفير بما في القلب من قصد الكفر عن علم واختيار للكفر. وأما السجود إليه أو أمامه فيحتمل عدم العلم به أو عدم الاختيار. وهذا فلسفة بدعية وهرطقة penyimpangan bid'ah. وهرطقة إرجائية ولو أخذنا بها ما كفرنا في ما كفرنا في جملة من الكفرية الصريحة بزعمي أنها تحتمل. فمن سجد للصنم أو قدم الوثن من غير إكراه حكم عليه. فمن سجد للصنم أو قدام معطوف كصنم أو قدام الوثن. Kudam maknanya amama. Paham? Terus hukum alaihi bi dhahir fi'lihi. Lima dalat alaihi nususul kitab wa sunnati wa ijma'i ahli al-'ilm. Wa mithlu hadhihi al-qawa'id allati tasduru 'amman dakhalat alaihi shubhatul irja'i fi 'asrina. Yulabbisuna biha 'ala al-muslimina. ويخلخلون اعتقاد أهل السنة ويهونون فيه من أسباب الردة هي أخطر ما يكون هدما لاعتقاد السلف وخلخلة لما عليه المسلمون من الاعتقاد والعمل. نعم. أيوة أحسنت. ini berikutnya. و wa maratu hadzal qawli huwa aqidatul murjiah. Kata beliau, maka kembalinya, artinya nanti perkataan ini akan kembali, akan bermuara kepada akidah murjiah. Al-qa'ilina, yang mereka kaum murjiah menyatakan la kufra illa bi'tiqadin. Ya, enggak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad, keyakinan. Kalau begitu iman itu cuman i'tiqad, enggak ada qaulun, enggak ada amal. Aman tuh? Ini i'tiqad murjiah. Murjiah mereka lebih sesat dibandingkan khawarij kata para ulama. Ya, mereka adalah Yahudinya umat ini. Ya. Kenapa dikatakan Yahudinya umat ini? Karena orang Yahudi itu diiming-imingi oleh rabi-rabi mereka. Kalian Yahudi, udah jadi Yahudi, kalian masuk surga. Mau maksiat, mau apa, mau bunuh orang, oh, kalian masuk surga. Ya. Nah, nanti mereka ada yang apa namanya? Ada yang Yahudi yang KTP, ada Yahudi yang mutawassit, ada yang gulu, ada yang fanatik, ya, mutawassit. Tapi mereka mengiming-imingi setiap Yahudi masuk surga. Nah, murjiah juga demikian. Udah, nanti masuk surga. Enggak kafir, enggak mau apa kayak, ya, enggak bakal dikafirkan kok. Makanya kalau murjiah tahu, kalangan musyrikin tahu bagaimana hakikat murjiah sebenarnya, kan banyak tuh murjiah gaya-gayaan bawain kajian kasus syubhat, nawakidul Islam, qaidul arba. Ini kan lucu nanti. Juga enggak ada konsekuensinya juga. Ya, nanti ada bantahan di sini, ya, terkait orang-orang yang memahami kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pemahaman mereka sendiri. Nanti dibawakan di sini oleh beliau. Ada pasal khusus bentar lagi kalau tidak salah. Ya, makanya kalau musyrikin ketemu murjiah enak. Ini musyrikin lagi larung saji di pantai selatan. Ada kalangan murjiah bawain nawakidul Islam. Murjiah musyrikin ini nanya, kalau gitu saya kafir apa enggak? Katanya itu pembatal keislaman. Nih saya larung saji buat nyirokidul. Saya tadi juga sholat, saya mengucap lillah, tapi saya mau terus-terusan ngasih larung saji ke nyirokidul. Saya kafir apa enggak? Apa kata murjiah? Hah? Sampai kamu, hati kamu mengingkari, ada syubhat di kepala kamu, ditegakin hujah. Lah ini memangnya apa? Bukan tegakin hujah. Ya, tegakin hujah. Sampai ada syubhat di kepala kamu. Enggak, saya enggak mau syubhat saya dibantah, saya maunya tetap ngeyel kayak gini. Nah, kata si musyrikin, ini adalah amalan yang sahih. Nah, ya. Kamu kafirin saya apa enggak? Saya masih Islam enggak? Kata si mulia, kita enggak kafirin kamu. Ya akhirnya udah, musyrikin enak kan? Enak. Ada kalangan pluralis, liberalis, sekuleris, mau ngomong apa kayak agama, semua agama benar. Gak boleh ngapir-ngapirin agama Yahudi Nasrani juga, nanti ketemu murjiah enak mereka. Ketika dibantah sama murjiah, bawain kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pembatal ketiga, siapa yang ragu terhadap kebenaran apa, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, Allah mau membenarkan mereka, maka dia kafir. Ya udah kami kafir apa enggak? Nah, murjiah kebingungan. Ya udah kamu enggak kafir juga. Hah? Murjiah kebingungan. Ya. Nah, enggak ada konsekuensinya, enggak ada. Makanya kalau ada dai-dai murjiah memperingatkan umat dari kesyirikan, enggak ada konsekuensinya kok. Enggak kafir juga, mau ngapain? Enggak ada konsekuensinya. Ya. Sama, oh mau kamu perampok, saya maling gak? Enggak, kamu gak maling. Nah. Oh, kayak gitu juga. Pembunuh, wah, dia ngebunuh orang. Saya jadi pembunuh nih, wahai murjiah. Enggak. Udah kayak gitu, itu ya, ilustrasi ringannya. Semoga dipahami. Paham gak sih? Ada pun ucapan ulama, ada perbuatan yang kufur, tapi pelakunya tidak disebut kufur. Ini udah kita bahas. Itu pada perkara yang pertama syirik asghar, yang kedua pada ya kufrun naw. Paham di sini? Ya. Itu sudah dibahas, sudah dibaca di sini. Ya. Adapun ini syirik akbar sepakat. Ini menghalalkan zina kafir, sepakat. Ini adalah ma'lum minatin bidarurah. Kemudian perbuatannya kafir orangnya enggak. Allah musta'an. Ya. Yahudi, Nasrani nyembah Yesus kafir apa enggak? Ya, kebingungan. Kalau dia berani kafirkan Nasrani, ya, kenapa kenapa enggak dikafirkan musyrikin Quraisy? Kenapa enggak dikafirkan musyrikin lokal? Musyrikin Quraisy dikafirkan apa enggak? Kafirkan, Murji'ah mengkafirkan. Loh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat Qaidul Arba' menyatakan apa? Musyrikin di zaman kita lebih parah kesyirikannya dibanding dengan musyrikin Quraisy. Lawazimnya apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba', antum baca itu di kaidah keempat. Konsekuensinya berarti musyrikin zaman sekarang itu aula bitakfir wal qital, lebih layak diperangi dan dikafirkan. Itu konsekuensinya. Jadi baca Qaidul Arba' jangan bingung. Kan Syekh menyebutkan kenapa musyrikin zaman sekarang lebih gila kesyirikannya dibanding dengan musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman dahulu juga nyembah Allah, sini juga. Ya. Paham gak antum sini? Jadi kalau berakidah dengan akidah Murji'ah, tanakut, goncang, bingung. Saya pernah ngalamin fase itu, bingung. Ngapirin juga gak kafir. Perbuatan dikafir juga enggak. Dibawalah ke mahkamah, dibawalah ke ini, ke itu. Emangnya mahkamah di sini siapa? Di mana? Allah musta'an. Enggak ngerti orang yang ngomong itu. Bawa ke mahkamah, menerapkan hukum murtad, dibunuh. Hartanya diapain? Begitu, disita oleh negara, orangnya dibunuh. Bukannya dibawa ke mahkamah, ini kafir apa enggak? La ilaha illallah. Syekh bin Bas, Syekh Fauzan udah jelasin kayak begini, panjang lebar. Tapi Murji'ah enggak ngerti-ngerti. Ya. Sampai capek mungkin Syekh Fauzan tuh. Soalnya saya dapetin kalau Syekh Fauzan puluhan, hampir ratusan. Itu yang baru saya dapetin. Ya. Kita antum pun dapetin banyak, antum udah banyak baca kan? Syatatul Mawadi' min Syirah, Qaidul Arba', Nawaqidul Islam. Antum baca apa lagi? Syarah Fadlul Islam waktu pertama di sini, Usul Salasa. Nanti kita baca lagi di sini nih. Setelah ini furuq selesai, syarah kasbah juga. Murji'ah enggak ngerti-ngerti, enggak paham-paham. Allah musta'an. Ya, pusing kan? Ya, pusing. Makanya musyrikin, kaum liberalis, kaum sekuleris, sekularis, pluralis, liberal itu enak ketemu Murji'ah. Enggak kafir. Nah, makanya Masyaikh bilang irja bid'ah, irja itu adalah pintu besar memasuki seorang jadi sekularis. Barakallahu fikum. Nah, ini ngeri, ini akidah, ini bukan perkara main-main. Ya. Syekh sudah menyebutkan ya, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, para imam dakwah, ini perkara yang enggak ada khilaf. Antum baca sendiri. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada orang yang berselisih, dia yang nyempal, dia yang syad. Ya, nggak ada khilaf dari kalangan dahulu sampai sekarang. Ya, di kitab Aridul Jahal para dipaparkan para pendapat ulama empat madhab. Bahkan dalam madhab Syafi'i juga sudah ada, madhab Hanbali sudah ada di buku-buku fikih mereka, di kitab Riddah, di bab Ahkam Riddah. Nah, ini sudah jelas. Tiba-tiba zaman sekarang berubah. Tiba-tiba enggak kafir. Ya. Kalau khilaf, ya, kalaupun dianggap khilaf, mana yang lebih condong pada kebenaran? Ya. Mikir sendiri. Dan ini khilaf yang tanakut, enggak bisa. Enggak bisa dikompromikan. Enggak bisa. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah di Iqtidah Shiratal Mustaqim, khilaf itu ada dua. Ya. Khilaf yang dapat dikompromikan, khilaf yang enggak bisa dikompromikan. Ya. Yang gak bisa dikompromikan. Nah, kalau yang bisa dikompromikan, terkadang Nabi ya baca tahiyatnya ini, terkadang itu, istiftahnya ini, istiftahnya itu. Atau kalaupun kontradiksi, terkadang waktu di waktu di sana begini, di waktu begini. Kalau ini gak bisa. Ini musyrikin, antum tetap katakan dia muslim, antum hadiahkan keislaman padanya. Yang ini enggak, oh dia kafir. Gak bisa itu ketemu. Gak bisa. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama ulama kibar. Tapi barakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Fa inna madda, fa inna ma da'ahu ila hadha tafriq ila illa anna sujuda li sanami yadkhulu fihi dukhulan awaliyan at-ta'ammud wal qasd wal ilm. Barakallahu fikum. Ya, kenapa demikian? Maka sesungguhnya yang mereka seru kepada perbedaan ini kan perbedaan dibedakan antara sujud kepada hukum, sujud kepada berhala dan sujud kepada diri dia dibedakan. Ila anna sujud dari sunam, namun sujud kepada berhala itu masuk, ya, katanya di dalamnya ini dukhulan awaliyah, masuk dengan dimasukkan secara prioritas karena itu ada ta'ammud, ada kesengajaan, wal qasd, memang ada tujuan, wal ilmu, dan mengetahui. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau sujud kepada diri dia, enggak kafir. Kenapa? Oh, bisa jadi enggak ada kesengajaan, enggak ada ini, enggak ada itu. Fakana maradu takfir lima fil qalb min qasdil kufri an ilmin wa ikhtiyarin lil kufri. Maka muara pengkafiran itu kembali kepada apa yang ada di kalbu, berupa adanya maksud tujuan untuk berbuat kufur, adanya pengetahuan dan tidak dipaksa, memang memilih sendiri untuk melakukan kekufuran. Ya, ini dalam mengkafirkan orang yang sujud kepada berhala sekalipun, dia faktornya itu karena ada pilihannya di kalbunya, bukan karena sekedar sujud. Wa amma sujudi ilaihi aw amamahu. Adapun sujud kepada diri dia atau di hadapannya. Ya, kata Murji'ah, fa yahtamilu adamul ilm. Nah, ini ada kemungkinan dia tidak mengerti, aw adamul ikhtiyar, dia tidak ada pilihan, dipaksa. Wa hadhihi falsafatun bid'iyyatun, kata Syekh. Ini falsafah bid'ah, ini kayak begini. Ya. Ini falsafah bid'ah. Wa hartaqatun irja'iyyah, ini hartaqah. Ya, penyimpangan Murji'ah. Walau akhadna biha makaffarna fi jumlatin minal kufriyati shariha bizami annaha ya tahtamilu. Ya. Nah, seandainya kita ambil ini, kita ikuti mereka ini, kita ambil kaidah mereka ini, tentulah kita tidak akan mengkafirkan pada sekian banyak permasalahan-permasalahan kekufuran yang soreha, yang jelas gamblang sekalipun, bizami dengan dugaan, karena ini kan anna tahtamil, nah ini ada kemungkinan. Paham gak sini? Faman saja dari sonami au kuddam alwasani min ghairi ikrahin hukima alaihi bidhahiri fi'lihi, kata beliau. Maka barang siapa yang sujud kepada patung atau di hadapan berhala tanpa ada paksaan, udah dihukumi aja dengan zahir perbuatannya yang nampak. Lima dalat alaihi nususul kitabi was sunnati wa ijma'u ahli wa ijma'il ahli ilm. Ya, atau wa ijma'u ahli ilm. Ijma' ma'tuf ke nusus, bukan ke sunnah. Karena inilah yang ditunjukkan oleh nas Al-Qur'an, sunnah, dan yang ditunjukkan oleh ijma' para ulama. Wa mithlu hadhihi al-qawaid allati tasduru amman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina. Maka semisal kaedah-kaedah inilah yang muncul dari orang-orang yang telah terasuki oleh syubhat irja' di zaman kita sekarang. Yulabbisuna, mereka mentalbis biha dengan kaedah-kaedah batil ini alal muslimin. Mereka mentalbis kepada kaum muslimin. Ya, melakukan tipuan muslihat kepada kaum muslimin. Yukhalkhiluna, mereka melepaskan i'tiqad ahli sunnah. Ya, mereka melepaskan akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa yuhawwinuna fihi min asbabi riddati, dan mereka menyepelekan. Ya, menganggap remeh sebab-sebab kemurtadan. Hiya akhtaru ma yakunu hadaman li'tiqadi salaf. Maka kaedah-kaedah ini adalah kaedah yang paling berbahaya, yang dapat menghancurkan akidah i'tiqad keyakinannya salaf. Wa khalqalatan, dan ini dapat melepas lima alaihi al-muslimuna min al-i'tiqadi wal amali. Ya. Ya, melepas keyakinan kaum muslimun melepaskan keyakinan kaum muslimun untuk dapat dipisah antara i'tiqad dan amal. Nah, tapi berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, Fikri, baca Fikri. Itu Utsaimin bukan jamak mudzakkar salim, kata dia sebenarnya Utsaimina. Utsaimin itu tasghir dari Utsman. Maka dia isim mufrad. Ya, tasghir dari isim dari namanya apa? Utsman. Ya, ja Utsman berarti Utsaiminu. Nah, begitu. Paham? Jadi bukan dia jamak mudzakkar salim. Nah, bukan pula isim musanna. Tasghir dari Utsman, Utsaimin. Terus. Ya, lanjut Fikri. Summa inna aqulu ma mizanu kufri faqad yara al-ba'du hadha kufran wa al-ba'du la yara kufran. Wa li hadha qayyada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika bi qawlihi kufran bawahan laisa fihi ihtimalun. Kama law ra'aitahu yasjudu lis-sanami atau samit tahu esubu rasulahu ala anna sujud li salami kufrun akbaru bawahun kasab bawah itu dan kasih tasjid wawnya bawah kasab billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rahimahullahu istabaha ala ba'di talabati ilmi al-ana yaquluna idha ra'aita alladhi la yusalli la tukaffirhu bi'aynihi kaifa la yukaffiru bi'aynihi wa yaquluna idha ra'aita alladhi yasjudu lis-salami la tukaffirhu bi'aynihi li'annahu rubbama yaqulu qalbuhu mutma'innan bil imani fa yuqalu hadha waladun 'azimun nahnu nahkumu bizahiri fa idza wajadna shakhsan la yusalli qulna hadha kafirun bimili afwahina. Ini udah berulang ya. Terus faida ra'aina man yasjudu lis-sanami qulna hadza kafirun wa nu'ayyinuhu wa nulzimuhu bi ahkamil islami fa in lam yaf'al qatalnahu wa qad su'ila shaykhuna shaykhu Salih ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullahu ani sujudi amama sanami lillahi li ajli amrin dunyawiyin faqala ma yaqulu hadha illa rajulun ma'tuhun aw fasidul aqidati faqala hafizallahu yaquluna idza ra'aita ahadan yusalli ila sanamin la tukaffiruhu li annaka ma tadri La'allahu ittakhadahu sutratan. Yakni ma wajada sutratan ghairu salami. Ya subhanallahi. Hadza qawlul murjiati utrukuhum. Nah, ada lagi murjiah yang les nih ya. Nah, itu juga sujud keberhala tuh. Itu sujud cuma cari sutra. Itu lihat di budaya murjiah tuh. Itu sutra itu. Subhanallah. Paham gak tadi? Allah musta'an. Nah, Qala al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Tsumma inna naqul ma mizanul kufri." Kemudian kita menyatakan, apa sih takaran kekufuran? Takarannya itu apa? Ya. Kapan dianggap perbuatan itu kafir, kekufuran yang orangnya kafir? Kata Syekh, "Qad yara al-ba'du hadha kufran wal ba'du la yarahu kufran." Terkadang ada sebagian orang yang menganggap hal ini adalah kekufuran, namun orang lain menganggap ini bukan kekufuran. Walihada qayyad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi mentakyid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakyid. Apa artinya mentakyid? Mengikat. Ya, mengikat, mempersyaratkan kapan itu disebut sebagai kekufuran. Ya, qayyad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalika biqouli, hal tersebut dengan sabda beliau, kufran bawahan. Kekufuran yang nyata terang benderang. Laisa fihi ihtimalun, tidak ada lagi kemungkinan di dalam perbuatan tadi. Ya. Dikasih contoh sama Syekh nih, kama ra'aitahu sebagaimana Anda melihat dia. Yasjudu lis-sanami. Dia sujud kepada patung. Au sami'tahu yasubbullah, atau Anda mendengar dia. Dia mencela Allah au rasulah, atau rasulnya. Wa ma asbaha dzalika, atau yang semisalnya dari perkara yang terang benderang, maka itu kafir. Nah, inilah yang namanya kufrun bawah. Ya, paham sini? Baik, fa nassa rahimahullah taala ala anna sujuda lis-sanami kufrun akbaru bawahun. Maka Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menegaskan sujud kepada patung itu adalah kekufuran akbar yang terang benderang jelas. Kasabillahi wa rasulih, semisal mencela Allah, mencela rasulnya. Ya. Semisal apa lagi yang terang benderang? Menganggap zina halal. Memujia enggak? Ya, kasus apapun gak dikafirnya, mau berjihad. Mau ada orang cela Allah, cela Rasulnya juga gak kafir. Ya, ada orang cela Rasul, ngebandingin, mana yang lebih baik? Ya, Insinyur Bung Karno atau Nabi Muhammad yang paling berjasa? Ya, subhanallah. Ini celaan bukan? Nah. Antum mengatakan Rasulullah lebih baik kepada Bung Karno, itu celaan. Hah? Apalagi dibandingin bahwa menunjukkan Bung Karno lebih berjasa. Hah? Apa kata penyair? Ala taro anna saifa yang kusuk katru. Apa kamu gak ngelihat pedang itu berkurang kadarnya? Kalau dikatakan pedang lebih tajam daripada asok, daripada kayu, benar enggak? Pedang lebih tajam pada kayu enggak? Iya. Tapi berkurang kadar nilai pedang. Penghinaan terhadap pedang dibandingkan dengan Insinyur Soekarno. Siapa kita enggak tahu Insinyur Soekarno ini siapa dia? Sahabat bukan, tabi'in bukan. Tabi'in bukan. Imam Mazhab kali bukan. Wali Songo bukan. Muhadis, enggak. Ahli fikih, boro-boro. Malah mengakomodir paham komunisme. Ya, ngangkat menteri PKI. Membiarkan PKI menjadi partai besar, hadir ke berbagai hut atau perayaan besar PKI. La ilaha illallah. Kok bisa dibilang yang kayak gitu lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini penghinaan jadi apa? Hah? Ngerti enggak penghinaan? Ngerti? Kalau ada yang bilang, jangan gitu, Nabi Muhammad lebih baik daripada Bung Karno. Penghinaan bukan? Penghinaan. Barakallahu fikum. Hah? Nanti ada orang kayak gitu juga murjiah bilang, jangan kafirin dia, kita gak tahu apa maksud hatinya. Nah, subhanallah, gak kelar-kelar. Ya. Wa qala rahimahullah ta'ala ishtabaha ala ba'di talabatil ilm. Al-an, nah ini rancu samar sekarang. Ya, kepada para sebagian penuntut ilmu saat ini. Yaqulun, mereka menyatakan, idza ra'aital ladzi la yusalli la tukaffirhu bi'aini. Ada orang yang menyatakan kepada temannya, kalau kamu melihat ada orang yang enggak sholat sama sekali, jangan kafirin dia secara ta'yin, tunjuk hidung personnya. Kata Syekh, kaifa la yukaffar bi'aini? Gimana ceritanya dia enggak boleh dikafirkan dengan tunjuk hidung personnya? Yaqulun, mereka menyatakan, ini anak-anak muda sekarang ini. Idza ra'aital ladzi yasjudu lisanami la tukaffirhu bi'aini. Kalau Anda melihat orang yang sujud kepada patung berhala, jangan kafirkan secara person, kafirkan saja no perbuatannya, kafir mutlak. Bukan kafir mu'ayyan, takfir mu'ayyan. Li'annahu rubbama yakunu qalbuhu mutma'inan bil iman. Nah, ini kata orang-orang itu. Karena bisa jadi kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Kembalinya ke kalbu, perbuatan dia memang kafir, tapi kalbunya tetap berzikir. Subhanallah. Fa yuqal, maka kata Syekh Al-Utsaimin, hadza ghalatun adzimun, ini kekeliruan yang nyata. Besar ini kekeliruannya. Nahnu nahkumu bidzahiri, kita memvonis orang berdasarkan yang nampak. Fa idza wajadna syakhsan la yusalli, qulna hadza kafirun bimil'i afwahina. Kalau kita mendapati seseorang dia enggak sholat sama sekali, kita katakan, hei, ini kafir. Hada, isim isyarat itu. Sama kayak bulan kafir, hada kafir. Takfir muayyan, bimil'i afwahina. Dengan sepenuh mulut kita, kafir, gitu, kata Syekhul Utsaimin. Bimil'i afwahina, dengan sepenuh mulut kita. Wa idza ra'ayna man yasjudu lisanami, kulna hada kafirun wa nu'ayyinuh. Apabila kita mendapati, kita melihat orang yang sujud kepada patung, kita katakan, ini orang ini kafir. Ya, dan kita mentakyin dia. Wa nulzimuhu, maka kita mengharuskan, mewajibkan. Ya, kepada orang tadi, bi ahkamil Islam, dengan hukum-hukum Islam. Ayo, kamu tobat. Diberi waktu 3 hari. Tobat kamu. Syahadat ulang. Sholat. Ya. Gak mau. Fa ilam yaf'al, kodi gak mau. Qatalnahu. Maka kita negara yang membunuhnya. Waqad su'ila syekhuna Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Syekh guru kami, kata Syekh Suwayyih, ya, penulis kitab ini, pernah ditanya Syekh Saleh Al-Fauzan, guru kami, anis sujudi amama sonami lillahi li ajli amrin duniawi. Ya, pernah ditanya tentang hukum sujud di hadapan patung berhala karena perkara dunia. Wa qala ma yaqulu hadza illa rajulun ma'tuhun. Ya. Ya. Jadi kalau perkara dunia itu, tapi sujudnya lillah. Ya, lillahi. Ya. Sujud menghadap berhala karena Allah, lillahi karena Allah. Kenapa demikian? Li amrin duniawi. Karena ada keinginan dunia, perkara dunia, motivasi dunia. Nah, tapi dia sujudnya kepada Allah. Ya terpaksalah ngadep ke patung, karena nanti kalau mau sujud ke patung dapat duit. Nah, tapi saya niatin ini untuk Allah. Gitu. Hah? Paham gak nih? Kamu sujud sini, jangan ngadep ke berhala. Ya jangan ngadep ke Ka'bah. Ngadep ke sini, ke timur atau ke utara, ke arah mana? Nih, patung ini. Ya udah, saya sujud ya Allah, saya sujud pada Engkau ya Allah. Nah, karena dunia, enggak dipaksa nih. Bukan dipaksa, tapi karena dunia. Nah, jadi kayak gini enggak kafir, kata dia. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, "Ma yaqulu hadza illa rajulun ma'tuhun." Tidak ada yang mengatakan ini, orang tersebut tidak kafir, kecuali orang yang idiot, yang sangat dungu terhadap hukum Islam. Au fasidul aqidati, atau akidahnya rusak, murji'ah. Kalau yang pertama, selamat, dia orang dungu, bodoh, diajarin deh kalau begitu. Nah, ya, orang pandir. Yang kedua, fasidul aqidah, murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Wa qala hafidhullah, dan Syekh Saleh Fauzan hafidhullah juga berkata, yaqulun, mereka menyatakan, Ma wajadana sutratan ghairas sanami. Oh, dia kan enggak dapetin sutrah, dia mau salat aslinya kepada Allah, cuman dia enggak punya sutrah selain patung berhala. Ya udah deh, salatnya enggak ada patung gitu. Kata saya, ya subhanallah. Hada qaulul murji'ah. Qaulul murji'ah. Utruquhum. Subhanallah. Ini pendapatnya murji'ah, murji'ah. Tinggalin, tinggalin mereka. Tinggalin. Ya, makanya antum kalau dapetin pendapat murji'ah itu bukan dipantengin. Tinggalin. Tinggalin. Bukan dipantengin. Mau syekh, mau apa kayak tinggalin udah. Ini irja. Ya. Tanya hati nurani. Hanya Allah gariskan hati nurani kita ini di atas fitrah. Ya enggak? Di atas fitrah. Ya. Ada orang murjiah bilang, ya, orang yang sujud ke Nyi Roro Kidul enggak kafir. Coba fitrah antum. Fitrah gunain. Masa iya enggak kafir? Saya enggak kau. Ini sujud kepada selain Allah. Nah. Baru kalau memang udah enggak mempan nanti mau keterangan para ulama. Coba. Coba deh mikir deh. Yang A bilang kafir, ulama kibar. Ini ustaz LCMA, doktor. Ceramahnya banyak di YouTube. Wah. Bilang enggak kafir. Coba hati nurani antum. Ulama ana bilang kafir, ulama ini bilang enggak kafir. Pakai ulah hati nurani. Yang mana coba? Yang lebih dekat dengan kebenaran yang mana? Kalau antum bimbang misalkan. Yang mana? Yang mana? Yang mana lebih selamat? Yang mana? Yang mengkafirkan apa yang enggak mengkafirkan? Yang mana yang lebih rentan terjerumus ke dalam penyimpangan? Yang mengkafirkan. Dia mengkafirkan musyrikin, bukan mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku dosa besar, baru khawarij. Barakallahu fiikum. Ya. Kenapa saya ngomong gitu? Ya, itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Bertahun-tahun bergumul dalam bid'ah irja, ya. Nah, itu pengalaman saya sendiri. Saya bantah bahkan orang-orang yang berpendapat kafir. Saya bantah. Ya. Tapi nggak alergi, tetap saya baca buku-buku Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Iya ya. Mulai ngerti. Ternyata ini bukan kalam khawarij, ini kalam imam. Masa ini khawarij, saya Fauzan, saya Bimbas. Kaimatul da'wah. Pakai nurani. Berdoa deh sama Allah. Ya Allah berilah petunjuk ya Allah. Pakai hati nurani berdoa sama Allah. Yang mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Kalau memang bimbang. Nah, setelah tahu itu udah tinggalin. Ngapain lagi kayak Nugraha nonton-nonton lah kayak gitu. Apa yang udah tinggalin udah. Aneh ini antum baca kalam ulama. Ini ada orang lokal ustaz pra, ini LC lah, itulah, doktor lah, MA lah, ustaz fulan lah, hafidhullah lah, segala macam. Kok bisa kalam Syekh bin Baz dibantah sama dia? Dia siapa? Subhanallah. Harusnya apa? Kalam dia kita bawakan kalam Syekh bin Baz. Nah, ini kok bertentangan sama kalam Syekh bin Baz? Begitu. Jangan kalam Syekh bin Baz kok beda sama kalam ustaz ini? Salah. Salah kayak gitu. Paham sini? Siapa kemarin Nugraha ya? Salah kayak gitu. Paham enggak? Harusnya dibawa. Dia kalam dia siapa ini? Kok beda sama Syekh bin Baz? Kok beda sama Syekh Fauzan? Begitu. Barakallahu fikum. Yang kayak gitu-gitu kata Syekh Fauzan, utrukuhum. Tinggalin aja mereka. Tinggalin. Udah. Ya. Katanya hati ini lemah, syubhat menyambar katanya. Ini syubhat murji, itu jangan dicari-cari. Ya, barakallahu fiikum. Al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam. Ya. Nah, fadol dibaca sini. Ya. Haris, baca Haris. Al-qawla maf'ul dari itlaq. Al-qawla bil qudri bil jahri bi ubadi al-quburi. Apa dapat dama an-naqlu an al-a'immati al-a'lami ma yubayyinu hadhihi al-mas'alati. Hadhihi al-mas'alata. Bima bihi al-kifayatu. Bayyinun. Bal awwalu tariqul khawariji wa maslakuhum wa tsani tariqus salafi wa manhajuhum al mas'alatu as-sami'atu wala ba'du man dakhala alayhi wa lam yati bi aqina bi mas'alati al-fahmi lil hujjati fataraw ba'duhum tawassu'a fi dari ubari al-kuburi jadilan anil kuburiyina muqarriran adamu takfir adama takfir al-musyrikina walau balaghuhum al-qur'anu walau balaghuhum al-qur'anu walau fahimu al-haqqu walau fahimu al-haqqa. Yaquluna al-fahmu al-kafi walladhi la yaj'alu lil-'abdi mudran bi 'alami qubulihi lil-'ilmi bi anna tazula anhu ash-shubhatul mani'atu amma idha hasala naw'un fahmin lam tazul bihi ashubhatu lam yatimma al maqsulu min ithna'ihi bil ma'lumi. Nah, al mas'alatu as-sabi'ah as-sadisah yang keenam. Itlaqu ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja'i bi asna al-qawla bil udri bil jahli li ubadil kuburi. Nah, yang keenam ini yaitu sebagian orang yang mereka telah terasuki syubhat irja di zaman kita saat ini, mereka memutlakan pendapat al-qawla, pendapat adanya udzur bil jahl kepada para penyembah kuburan. Kalau Ahlussunnah tidak mutlak, tapi muqayyad. Artinya apa? Siapa yang diberikan udzur? Nah, ini muqayyad. Nah, ada tiga. Pertama, pada kasus yang khafi, yang di situ terdapat ishtibah, khafa, samar. Yang kedua apa? Pada perkara yang zahir, namun pelakunya baru masuk Islam. Yang ketiga, pada perkara yang zahir namun pelakunya tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin. Dan ini pula takrir ulama madhab, ya, yang diterangkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau al-murji'ah enggak mutlak, pokoknya semua penyembah kubur dapat uzur. Wa qad taqaddama an-naqlu 'anil a'immati 'ala alam. Ya, telah berlalu kutipan-kutipan dari para tokoh ulama. Ya, ma yubayyinu hadhihi al-mas'alata, yang menjelaskan permasalahan ini, fihi al bima fihi al-kifayatu. Ya. Nah, ya, yang menjelaskan permasalahan ini dengan ya, kadar yang sudah mencukupi. Fa ahlul irja'i, maka kaum ahli bid'ah murji'ah ja'alu tawarru'a fit takfiri zari'atan li dhari ubadil kuburi. Mereka menjadikan sikap tawarru' kehati-hatian fit takfir dalam mengkafirkan itu zari'atan sebagai alasan li dhari ubadil kubur, untuk mengudzur para penyembah kuburan. Ya, kemarin sudah dibahas subhat ini. Ya enggak? Bahwasanya tawarru' itu pada kasus takfir yang mana? Hah? Tawarru' sikap kehati-hatian dalam masalah takfir itu babuhu ma kana fihi ishtibahun wa ma kana fihi khafa. Yaitu pada permasalahan yang di situ terdapat kesamaran, kerancuan. Paham sini? Adapun yang jelas terang benderang telah ditunjukkan Quran Sunnah ijma para ulama bahwa itu adalah pengkafiran, masih tawarru, masih hati-hati juga, maka itu adalah apa disebut oleh Syekh, hilatus syaitaniyah. Itu adalah tipu daya setan yang setan memberikan talbis tipuan. Agar apa? Agar kita semua berpaling dari mengamalkan nas yang sharih dan ijma para ulama. Barakallahu fikum. Ya. Summa zadu ala dhalika fa wasafu. Kemudian enggak cukup di situ, mereka menambah ini. Setelah mereka memberi udzur secara mutlak kepada penghuni kubur, penyembah kubur, mereka nambahin lagi. Nambahin lagi enggak cukup di situ. Fa wasafu man yukaffiru ubadal kuburi annahu kharij. Mereka mensifati orang-orang yang mengkafirkan para penyembah kuburan, disifati oleh mereka, oh itu khawarij, khariji. Ya enggak, takfiri. Nah. Udah dia terpapar subhat murji'ah, nuduh tanpa bukti lagi. Nah. Saya pernah dikatakan oleh seorang ustaz, itu hati-hati sama Abu Hanifah, dia takfiri. Ditanya sama yang ngobrol sama dia, ceritain ke saya, dikirim SS-nya ke saya. SS, screenshot. Nah. Kenapa dia takfirinya? Oh itu dia ngapirin apa itu Ardi Armando apa siapa S apa SAS Wiru Akil. Loh, memangnya perbuatan si Armando siapa lagi itu SAS itu dosa besar Ustaz? Itu dosa besar bukan? Diam, udah mulai. Udah mulai diam. Itu dosa besar bukan Ustaz? Diam, udah mulai. Tahu kan? Dosa besar apa syirik akbar atau pembatal keislaman? Udah mulai diam. Ngeles, ya tapi gak bisa kita langsung kafirkan. Iya enggak, itu dia khawarij kenapa gitu, ditanya sama teman. Dia khawarij kenapa? Jadi khawarij, jadi takfiri. Gara-gara ngapirin itu, jadi takfiri. Ya. Mulai dia, tapi kembali ke ulama ini. Ya udah, yang kalau ngecap kafir jadi takfir apa enggak? Bingung langsung. Nah, murji'ah enggak di mana-mana. Ini Syekh orang mana nih? Orang Saudi. Duduk belasan tahun di majelis Syekh Shalal Fauzan sampai hari ini. Ya. Nah, beliau orang Saudi. Ternyata di Saudi murji'ahnya sama kelakuannya sama murji'ah Nusantara. Nah, sama kelakuannya. Udah dia ngasih udzur secara mutlak, dia ngejuluki orang-orang yang mengkafirkan Ubadul Kubur sebagai apa? Khariji. Berarti dia pembela. Nanti ke Ubadul Kubur dapat. Kita nih mengkafirkan Ubadul Kubur. Ubadul Kubur terdesak. Wah, enggak, amalan kita enggak kafir. Kalian mengkafir-kafiran, datang murji'ah. Kamu takfiri. Kata Ubadul Kubur, tuh kamu takfiri. Kata Ubadul Kubur, kamu takfiri kamu. Kamu khawarij. Enak aja nuduh-nuduh saya musyrikin. Kamu khawarij kamu. Kamu takfiri. Cocok, cocok, cocok akhirnya. Kolaborasi yang indah antara kuburiyun musyrikun dengan murji'ah. Kolaborasi. Ya tak? Ini udah enggak kafir. Lihat, saya nulis ini pakai bahasa Arab kan? Bukan bahasa Indonesia kan? Wa naqul, maka kita katakan, ya subhanallah, hadza buhtanun 'adzim, ini kedustaan yang besar. Fal furqan baina takfiril muslimin wa takfiri ubadil ausan wadihun bayyinun. Murji'ah, perbedaan antara mengkafirkan kaum muslimin dengan mengkafirkan penyembah berhala itu jelas banget, jelas sekali. Jelas terang benderang. Fal awal, maka yang pertama itu tariqul khawarij wa maslakuhum. Yang pertama itu mengkafirkan kaum muslimin itu jalannya khawarij. Maslakuhum itulah pijakan tempat melangkah mereka. Wasani, yang kedua mengkafirkan penyembah berhala, penyembah kuburan, thariqus salafi. Itulah jalannya salaf. Wa manhajuhum badan manhaj salaf. Paham enggak sini? Ini murjiah kacau ini. Songong, dikasih hati minta jantung lah. Udah enggak ngapirin, dia nuduh lagi kurang asem. Nah, ini murjiah ini. La haula wala quwwata illa billah. Udah dibaca belum Paris yang ketujuh? Udah. Asabilah, asabiah, al-mas'alatu asabiah. Permasalahan ketujuh. Wala ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asina. Ya, sebagian orang yang telah terasuki. Nah, saya terjemah ini dakhalat terasuki ya. Telah dimasuki oleh syubhatul irja'i fi asrina. Di zaman kita saat ini, fi mas'alati al-fahmi lil hujjati, pada permasalahan paham hujjah. Jadi murji'ah menyatakan, oh enggak boleh ngapirin si itu apa? Penghalal zina. Kenapa? Belum tegak hujjah. Lah emangnya dia di mana? Dia doktor, dia S3, dia ngajar, dosen. Dia santri dulu. Dia hidup di tengah kaum muslimin. Kalaupun mau maksud kamu hujah di debat, lah itu di depan TV nasional gimana? Di debat terus, bahkan sama wartawan dia di debat. Enggak usah sama ustaz, sama wartawan. Wartawan mengutip pernyataan ustaz-ustaz yang di medsos. Di depan TV itu siapa itu? Ustaz nasional itu, Zaitun Rasmin, di debat dia di TV One. Murji'ah berkilah, oh dia enggak paham hujah. Ada syubhat di kepalanya. Hah? Kata murji'ah, ya, gembong Jahmi yang kemarin tuh, hah? Yang ada di video itu Jahmi ya, ikhwah. Bukan salafi itu. Hah? Jahmi itu. Ya, yang kalau ceramah hizbi. Hah. Kira ngomong akidah Jahmi. Subhanallah. Ya. Allah musta'an. Nah, ini mereka mengatakan, oh dia gak paham hujah. Nah, ini bid'ahnya irja' dari dahulu. Mesti mempersyaratkan musyrikin paham hujah. Memangnya musyrikin ngerti hujah dari dulu? Gak ada ikut-ikutan. Ma wajadana alaihi, kita gak mendapati apa-apa kecuali kita, apa yang kita dapati? Min abaina, dari nenek moyang kami. Emangnya ngerti? Gak ngerti. Musyrikin itu ada yang pelangak-pelangok, ikut-ikutan, mereka taklid dari dulu. Ya, ayat-ayat taklid yang sering dibacakan oleh ya kaum murji'ah, mereka sangka murji'ah itu, mereka sangka ayat-ayat taklid ini musyrikin itu berbuat bid'ah, tahlilan, berbagai macam. Nih datang nas, kalian malah ikutin aba'ana, nenek moyang kami. Itu nas itu untuk apa? Karena mereka menyelisihi akidah Rasulullah SAW. Mereka tetap berkelit, bertahan di atas kesyirikan mereka. Paham gak sini? Walaupun nanti mereka bisa aja ngeles, oh tapi kan dalam kaidah tafsir disebutkan ya, al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususi sabab, ya. Yang jadi acuan adalah umumnya lafaz bukan sebab turunnya. Betul ya, betul, umumnya lafaz. Umumnya lafaz ini adalah ucapannya musyrikin. Musyrikin untuk bertahan di atas kesyirikan mereka. Mereka berdalih dengan apa? Taklidnya mereka. Musyrikin kan ada yang paham hujah. Ya, ada yang paham, ada yang enggak. Yang paham semisal kayak Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ngerti dia. Itu yang dia mengatakan in hada illa qaulul bashar. Dia udah ngerti ini kalam Allah. Dia udah ngerti, cuman karena terdesak udahlah. Kayak siapa lagi? Abu Talib, udah ngerti. Cuman banyak yang enggak paham sama sekali, tapi dikafirkan. Diperangi. Nah, fatara ba'dhum, maka Anda lihat sebagian mereka. Ya, tawassa'a, maka Anda lihat sebagian mereka kaum Murji'ah. Mereka begitu tawassu. Ya. Begitu membahas secara meluas. Ya, fi idari ubadil kubur, dalam pemberian uzur kepada penyembah berhala, pada penyembah kuburan, mujadilan anil kuburiyin. Ya. Bahkan dia rela berdebat dengan kita dalam rangka membela kaum kuburiyin. Muqarriran ada bitakfiril musyrikin, dia menetapkan tidak kafir, tidak boleh ada dikafirkannya kepada musyrikin. Walau balaghahum alquranu, walaupun Al-Qur'an telah sampai kepada mereka. Ya. Walau fahimu al-haqqa, walaupun mereka telah memahami kebenaran. Fayaqulun, maka mereka menyatakan. Al-fahmu al-kafi huwa alladhi la yaj'al lil-'abdi udran fi adami qubulihi lil-ilmi bi an tazula bihi asy-syubhatu al-mani'atu. Ya. Mereka menyatakan, ya, pemahaman yang memadai itulah yang la yaj'alil abdi udhran, yang tidak menjadikan si hamba itu dapat diudzur fi adami qabulihi lil ilmi, ya, untuk menolak ilmu, ya, bi an tazula anhu syubhatul maniatu, yaitu dengan hilangnya syubhat dari si hamba tadi, al-mani'ah, yang dapat mencegah dia dikafirkan dia. Amma idza hasala naw'u fahmin, ya. Namun apabila sudah ada jenis suatu jenis pemahaman lam tazul bihi asyubhatu, ya, yang dapat mencegah syubhat, lam yatima al-maqsud min iqna'ihi bil ma'lum. Ya, maka belum sempurnalah maksud tujuan dari ikna itu kan rela. Ya. Ya. Apa maksudnya? Belum sempurna lah maksud tujuan dari penerimaan terhadap sesuatu yang telah diketahui tadi. Baik, lanjut. Sini berikutnya. Siapa? Raymond. Hah? Apa? Oh, ingat dulu. Nah. Siapa di sini? Si ini. Rico. Ta'ammulu. Hadzal qawli. Ta'ammulu hadzal qawli. Wa ijma'u salafi, wa ijma'u salafi, dalatun ala anna hadza al-qawla min afsadi ma yakunu wa adallihi wassa'a al-udhra al-musyrikina wa'alika takfiruhum wa'allaqa takfiruhum bi a'yani wa an tazula ashubhatul mani'atu wa yaktanimu bilhaqi wa yu'anidu wa yaktaru kufra ala islami walau hasala indahu naumu fahmi lil adillati syar'iyyati fala yajulu fihi al-udhru wala yakfuru falam yabqa ghairu ikhtiyari kufri qasdan wa raghbatan an islami an ilmin bi annahu kufrun wa ta'ammada wa ta'ammada wa hada wa ainu qawlil murji'ah la kufra bi'tiqadin yulzimu minhu hasral kufri kama alaihi al-murji'atu al-awailu kama taqaddama wa ad-da'u khilafu wa in ad-da'u khilafu fi dhahiri qawlihi talbisan wa ta'niyatan wa al-mutatabbi'u bitaqriroti hamla'i wa man kana 'ala tariqihim yajidu dhalika 'ayanan. Nah, tabarakallahu fikum. Fata'ammulu hadzal qawli kafin fi ibtalihi wa naqdihi. Ya. Maka kalau kita mempelajari atau memperhatikan, mentaamul, merenungi, memperhatikan ucapan ini, maka ini sudah cukup untuk membatalkan dan menolaknya. Nah, membatalkan dan menolak paham murji'ah tadi. Kaifa wa nususul kitabi wa sunnah wa ijma'u salaf dalatun ala anna hadzal qawla min afsadi ma yakunu wa adallihi wa ba'adihi anil haq. Ya. Nah, gini gimana ceritanya? Sedangkan Al-Quran, nas-nas Al-Quran dan sunnah, ijma para ulama, dalatun semuanya menunjukkan kepada pendapat ini, bahwasanya pendapat ini adalah termasuk di antara perkataan yang paling rusak. Ya, wa adallihi, yang paling sesat. Wa ab'adihi anil haqqi, dan yang paling jauh dari kebenaran. Paham gak sini? Al-Quran isinya tauhid, isinya nafi isbat. Tiba-tiba murjiah menyatakan ya, yang nyembah selain Allah enggak kafir. Gimana? Hah? Itu bapaknya Rasulullah belum dapat dakwah dari anaknya, baru cuma dapat dengar-dengar kisah Nabi Ibrahim Ismail bertauhid kepada Allah, dia berbuat syirik sebagaimana agama nenek moyangnya, diponis Rasulullah kafir. Kenapa? Karena perbuatannya beribadah kepada selain Allah. Udah itu aja. Musyrikin nyembah Allah tapi lewat perantara. Perantara apa? Wali-wali. Mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah ponis kafir musyrik. Padahal mereka menyatakan kami tidaklah kami enggak menyembah mereka kok. Kami hanya ingin menjadikan mereka menjadi perantara kami untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tiba-tiba ada orang yang nyembah patung wali tidak dikafirkan. Oh, itu kan ayat tersebut musyrikin. Kalau kita yang sekarang kuburiun muslimin. Maksudnya muslimin gimana? Dia nyembah itu muslimin. Nah, ingat perkataan Syekh Saleh Muslimin di Burhanul Zahir. Dinamakannya kuburiun sebagai muslimin itu aja udah salah. Yang berikutnya, keadaan musyrikin sekarang dengan dulu apa bedanya? Musyrikin dulu juga nyembah Allah, paham enggak? Nyembah Allah sekarang juga nyembah Allah. Bahkan kesyirikan musyrikin dahulu lebih mending dibanding sekarang, ya kan? Diakui juga oleh murji'ah. Mereka juga baca loh Qaidul Arba. Kesyirikan zaman dahulu lebih rusak dibanding dengan kesyirikan zaman sekarang. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan tapi musyrikin zaman dahulu enggak ngucap la ilaha illallah, musyrikin zaman sekarang justru itu, musyrikin zaman dahulu enggak ngucap la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah. Kalau mereka mengucap la ilaha illallah kemudian masih berbuat syirik, tanakut, kontradiksi. Musyrikin zaman sekarang enggak peduli. Terus apa maknanya la ilaha illallah habis itu berbuat syirik? Ngasih tumbal apa maknanya? Apa faedahnya? Barakallahu fikum. Paham sini ya? Makanya baca Qaidul Arba'ah itu syarah Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin. Syarah Qaidul Arba. PDF-nya ada. Ya, saya pun punya tapi cetak dari PDF. Dapat dari Mas Manto. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika anna qailahu wassa'al udhra bil musyrikin. Orang yang mengucapkan tadi dari kalangan Murjiah tadi. Mereka telah membuat permasalahan semakin luas dalam permasalahan udzur kepada kaum musyrikin. Ya. Wa 'allaqa takfirahum, dan ia berpegang kepada pengkafiran terhadap mereka musyrikin Quraisy bi ayanihim, secara tunjuk hidung persan, dengan berpegang dengan apa? Bi antazula asyubhatu. Ya, kalau syubhat hilang dulu, al-mani'atu syubhat ini nanti akan mencegah dia dikafirkan kalau masih ada syubhatnya. Oh, enggak bisa dikafirkan, dia masih ada syubhat, begitu. Paham enggak sini? Hah, ngerti? Kalimat per kalimat jangan sampai enggak ada yang paham ya. Taibarakallahu fikum. Itu ada syubhatnya itu. Ya. Wa yaqtani bil haqq. Dan dia sampai menerima kebenaran dulu. Kalau enggak menerima kebenaran, dia mesti menerima kebenaran dulu. Wa yu'anidu, sampai dia membangkang dulu. Wa yakhtaru al-kufra, sampai dia memilih kekufuran itu dulu tanpa ada paksaan. Alal Islam, dia memilih kekafiran berbanding Islam. Ya. Subhanallah. Ribet kan? Ribet enggak? Ribet murjiah ini. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian walau hasala indahu naw'u fahmin lil adillati syar'iyyah fala yazulu bihi al-udru wala yakfuru. Ya. Seandainya dia pun sudah mendapati satu jenis pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i, udzur pun enggak hilang. Dia pun tetap enggak kafir. Ini menurut si Murji'ah. Falam yabqa ikhtiyarul kufri qasdan raghbatan wa raghbatan 'anil islami an ilmin bi annahu kufrun wa ta'ammada fi ikhtiyarihi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga enggak ada lagi yang tersisa selain syarat kekufuran, dia milih kufur atau disukarela benci terhadap Islam di atas ilmu. Kalau jahil enggak, akhirnya susah. Siapa yang kafir kayak begini? Fir'aun aja ntar gak kafir. Kenapa? Karena Fir'aun di dalam hatinya apa? Membenarkan. Gak kafir kalau begitu, kalau pakai kaidah Murji'ah ini. Ya. Abu Talib, Abu Talib kalau pakai kaidah Murji'ah gini gimana Abu Talib? Kafir gak? Ya enggak. Orang dia hatinya enggak. Cuman karena gak enak sama Abu Jahal, ya udahlah, kafir aja lah. Hada wa ainu qaulil murji'ah. Inilah inti dari pernyataan kaum murji'ah. La kufra bi illa bi i'tiqadin, tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan. Fa hadzal qaulu yulzimu minhu hasru kufri. Maka pernyataan seperti ini, pendapat murji'ah seperti ini, maka hal ini akan melazimkan adanya pembatasan kekufuran bil i'tiqad, hanya dengan keyakinan saja. Kama alaihi al-murji'atu al-awailu, sebagaimana ini yang diterapkan oleh murji'ah yang awal-awal dahulu, senior-senior mereka. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Wa in da'au khilafahu fi dhahiri qaulihim, walaupun mereka murji'ah di zaman kita sekarang mengklaim menyelisihi murji'ah era lampau secara dohir yang dari yang nampak di perkataan mereka, bahkan mereka ikut mentahdir murji'ah. Barakallahu fikum. Talbisan wa ta'miyatan. Ya, biasa ini sebagai talbis, tipuan, ta'miyatan, menipu umat. wal mutatabbi'u li taqriraati haula'i, maka orang yang menelusuri, mengikuti takrir-takrir dari Murji'ah, bagaimana akidah-akidah Murji'ah, wa man kana ala tariqihim, dan bagaimana orang yang berjalan di atas jalannya Murji'ah, yajidu dhalika ayyanan, maka dia akan mendapati perbedaan ini dengan jelas terang benderang. Barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup kali ya? Kita lanjutkan nanti insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah. Syadulah ila dan tasta.